hati rusak yang rindukan sungai, sama seperti jiwaku yang rindu padamu. Allah yang setia tak pernah kecewakanku. Allah yang setia, namamu di hatiku. Seperti domba yang rindu rumput hijau, sama seperti jiwaku yang rindu padamu. Allah yang setia tak pernah tinggalkanku. Allah yang setia, ku puji kau selamanya. Yang ku puja, yang ku sembah hanyalah namamu. Yang ku puja, yang ku sembah hanyalah kau Tuhan. Yang ku puja, yang ku sembah hanyalah namamu. Yang ku puja, yang ku sembah hanyalah kau Tuhan. Sebab kau Allah yang tak pernah tinggalkanku. Seperti domba yang rindu rumput hijau, sama seperti jiwaku yang rindu padamu. Allah yang setia tak pernah tinggalkanku. Allah yang setia, ku puji kau selamanya. Yang ku puja, yang ku sembah hanyalah namamu.